Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin yang ada di masjid, kata apa namanya? Wakrah. Kira-kira setengah jam dari Doha, masih di negeri Qatar. Ataupun para pendengar radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, alhamdulillah malam ini jam 18.45 waktu Qatar atau jam 10.45 waktu Indonesia Barat, kita berjumpa untuk membahas akhir dari tempat tinggal kita dalam kehidupan kita, yaitu surga dan neraka. Sebenarnya untuk membahas surga dan neraka dibutuhkan waktu kira-kira 2 tahun. Surga 1 tahun, neraka 1 tahun. Tapi harus kita tuntaskan hanya dalam waktu 1 jam atau 1.5 jam. Kebayang yang kita akan bahas hanya mukaddimahnya saja. Mestinya pembahasan surga neraka ini pembahasan yang paling akhir dari pembahasan hari akhirat. Kita berawal dari masalah kematian dulu gitu ya. Masalah ruh, masalah azab kubur, baru nanti terakhir surga dan neraka. Tapi karena materi ini yang menjadi permintaan panitia atau jamaah di sini, maka tidak apa-apa untuk kita bahas masalah surga dan neraka sehabisnya waktu, bukan sehabisnya materi. Kita akan bicara dulu tentang surga dan neraka secara umum. Al-Imam At-Tuhawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tuhawiyah menyatakan, wal jannatu wan nar makhluqatan la tanfiyani abadan wa la tabidan. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلَقِ وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا. Surga dan neraka adalah dua makhluk yang tidak akan fana, tidak akan pernah rusak. Dan Allah telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan manusia dan jin. Lalu Allah pun telah menetapkan di kalangan makhluknya siapa yang akan ke surga dan siapa yang akan ke neraka. Maka siapa orang yang Allah kehendaki bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang Allah kehendaki akan dimasukkan ke dalam neraka, maka itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata pensyarah Al-Aqidah Al-Tuhawiyah Muhammad bin Muhammad bin Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, beliau menyatakan, amma qawluhu innal jannata wan nara makhluqatan fattafaqa ahlus sunnah ala annal jannata wan nar makhluqatan mawjudatan al-an. Adapun ucapan Imam At-Tuhawi yang menyatakan bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk, maka ulama-ulama ahlus sunnah telah sepakat bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk yang sekarang sudah ada, sudah diciptakan. Bahkan tadi dikatakan sebelum makhluk ada, surga dan neraka sudah ada terlebih dahulu. Dan keberadaan surga dan neraka dijelaskan oleh banyak ayat dan banyak hadis. Di antara ayat yang menerangkan surga dan neraka itu sudah ada, ketika Allah menjelaskan tentang surga, Allah menyatakan u'iddat lil muttaqin wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Telah disiapkan, berarti sudah ada. Adapun tentang neraka, Allah menyatakan u'iddat lil kafirin. Fattaqullah fattaqun naril lati u'iddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka yang telah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Berdasarkan ayat tadi, surga dan neraka adalah dua makhluk yang sudah ada. Ditambah dengan ayat lain seperti yang Allah jelaskan dalam surah An-Najm, Allah berfirman walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli. Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di samping sidratul muntaha itu ada surga ma'wa. Menunjukkan surga ma'wa ini sudah ada. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahihain, dalam dua kitab sahih, diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi alaihi salatu wasalam berbicara tentang kisah Isra dan Mi'raj, Beliau menyatakan thumman talaqa bi Jibril hatta atas Sidratul Muntaha. Lalu aku dibawa oleh Jibril, kemudian sampailah ke Sidratul Muntaha. Taghshiha alwanun la adri mahiya. Sidratul Muntaha itu ditutup oleh berbagai macam warna-warni yang aku tidak tahu warna apa itu. Thumma dakhaltul jannah. Lalu aku masuk surga. Ini menunjukkan surga itu sudah ada. Fa'idha, maka tiba-tiba hiya janabidul lu'lu wa'idha turabuha al-misk. Ternyata atapnya itu terdiri dari mutiara-mutiara dan tanahnya terdiri dari al-misk. Dan masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Dalam sahihain juga, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi wa in kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawmal qiyamah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila mati akan ditampakkan kepada orang itu tempat tinggalnya kelak setiap pagi dan petang. Kalau dia ahli surga, di alam kuburnya akan diperlihatkan surga. Kalau dia ahli neraka, akan diperlihatkan neraka. Lalu dikatakan, inilah nanti tempat tinggalmu sampai Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat nanti. Dan ini menunjukkan bahwa surga serta neraka itu sudah ada. Di dalam hadis lain, ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang melakukan sholat khusuf, sholat gerhana, di tengah sholatnya itu tiba-tiba beliau melangkah satu dua langkah seperti mau meraih sesuatu, dan setelah itu tiba-tiba beliau mundur kembali. Apa yang beliau lakukan itu belum pernah dilakukan sebelumnya di sholat-sholat yang lainnya. Lalu para sahabat pun bertanya, kenapa demikian? Lalu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik thumma ra'ainaka taka'ta. Ya Rasulullah, kami melihat engkau seperti mau meraih sesuatu di tempatmu berdiri ketika sholat, tiba-tiba engkau mundur, apa yang terjadi? Nabi selesai menjawab, inni ra'aitul jannah fatanawaltu unqudan wala asabtuhu laakaltum minhu ma baqiyatid dunya wa ra'aitun nar falam ara mandharan kal yaumi qad afdha. Aku melihat surga, lalu aku ulurkan tanganku untuk memetik buah-buahan yang ada di sana. Seandainya aku dapat, lalu kalian mampu memakannya, tak akan lagi ada kenikmatan dunia yang tersisa. Lalu aku pun melihat neraka. Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibanding hari ini. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Qalu bima ya Rasulullah? Mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa penghuni terbanyak di dalam neraka itu wanita? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, bi kufrihinna, karena kekufuran mereka. Para sahabat bertanya lagi, ayakfurna billah? Apakah karena kekufuran mereka kepada Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal asir. Enggak, tapi mereka kufur kepada suami-suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu khairan qat. Mereka pun kufur kepada kebaikan-kebaikan suami. Seandainya engkau sebagai suami berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, salah seorang di antara istrimu sepanjang waktu, lalu suatu saat istrimu melihat ada sedikit kesalahan pada dirimu, si istri itu langsung ngomong, ma ra'aitu khairan qat, aku tidak pernah memperoleh sedikit pun kebaikan pada dirimu. Kufur. Sepanjang waktu suami itu berbuat kepada baik kepada istri, ketika suami melakukan satu kesalahan, seluruh kebaikan suami itu hilang dalam pandangan mata istri. Kufur kepada suaminya. Inilah yang menjadi penyebab terbanyak masuknya para wanita ke dalam surga, ke dalam neraka waliyatullah. Oleh karena itulah, maka apa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat khusuf atau salat gerhana, beliau melihat surga dan neraka beserta penghuninya, menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Anas, Rasul sallallahu alaihi menyatakan, "Walladzi nafsi biyadih law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa bakaitum katsira." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Lalu bertanyalah para sahabat, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ra'aitul jannata wan nar, aku melihat surga dan neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang semua hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa surga dan neraka itu dua-duanya sudah ada. Oleh karena itu wajib diyakini dalam diri kita masing-masing bahwa surga dan neraka sudah ada, dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang surga dan neraka. Itulah penjelasan surga dan neraka secara umum. Sekarang kita akan mulai masuk kepada pembicaraan tentang neraka dulu, karena itu mengerikan. Surganya menyenangkan nanti aja belakangan. Lebih baik menderita dulu tapi belakangan senang daripada sebaliknya. Ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Jadi bahas dulu neraka, surganya belakangan. Apa yang disebut dengan neraka? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan an-naru hiya ad-darul lati a'addahallahu lil kafirina bih al-mutamarridina 'ala syar'ih al-mukadzibina li rusulih wa hiya adzabuhu alladhi yu'adzibu fihi a'da'ahu. Neraka adalah negeri yang Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir kepadanya, durhaka kepada syariatnya, mendustakan para rasulnya. Neraka adalah azab Allah. Allah mengazab musuh-musuhnya dengan neraka ini. Dan neraka ini merupakan tempat terhina dan paling membuat makhluk manapun menderita selama berada di dalamnya. Allah berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Ya Allah, siapa saja orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau telah menghinakannya. Itulah kehinaan yang abadi dan kehinaan yang hakiki. Lalu bagaimana sifat-sifat dari neraka? Pertama, kita akan membahas ukuran luasnya neraka. Neraka tempat yang sangat-sangat-sangat luas. Keluasannya tak terhingga. Tidak ada yang mengetahuinya. Tapi luasnya neraka bisa kita lihat setidak-tidaknya dari 4 bukti berikut ini. Pertama, banyaknya syukran jazakallahu khair. Banyaknya jumlah penghuni neraka jauh lebih banyak daripada penghuni surga. Entah berapa miliar manusia dan jin, atau mungkin triliun, karena kita tidak tahu berapa ratus atau ribu tahun lagi kehidupan ini akan berlangsung pada hari kiamat. Sekarang aja sudah miliaran jumlah manusia, belum zaman-zaman dahulu dan belum zaman-zaman yang akan datang. Mungkin triliunan. Tapi semua muat masuk, tidak pernah ada satupun ahli neraka yang kehabisan kapling di sana. Di samping banyaknya jumlah penghuni neraka, ukuran badan dari penghuni neraka pun besar luar biasa. Besarnya ukuran badan atau fisik mereka bisa dilihat dari beberapa keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa gigi penghuni neraka besarnya sama dengan Gunung Uhud. Itu giginya. Bagaimana mulutnya? Bagaimana kepalanya? Bagaimana badannya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma baina mankibaihi masiratu thalathati ayyam." Jarak antara kedua bahu dari penghuni neraka sejauh perjalanan 3 hari 3 malam. Tempat duduk seorang penghuni neraka memakan tempat antara Mekah dan Madinah. Jadi besar sekali ukuran para penghuni neraka, jauh dibandingkan ukuran manusia normal sekarang. Oleh karena itulah ya banyak penghuni neraka, ya besar-besar, tapi seluruhnya muat masuk. Bahkan neraka masih tetap kosong, masih banyak tempat kosong yang belum terisi. Dan ini terketahui dari penjelasan Allah Azza wa Jalla Al-Quran dalam surah Qaf ayat yang ke-30, ketika seluruh penghuni neraka sudah dimasukkan, Allah bertanya, apa kamu sudah penuh? Maka neraka menjawab, masih ada tambahan enggak? Allah berfirman, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari itu kami bertanya kepada jahannam, apa kamu sudah penuh? Mereka atau jahannam ini menjawab, apa masih ada tambahan enggak? Ternyata masih kosong dia. Kalau orang mah masih lapar ketika dikasih makanan, masih ada enggak sisa makanan yang bisa saya lahap? Oleh karena itu, pertama, jumlah penghuni neraka sangat banyak. Kedua, ukuran mereka besar-besar. Dan sekalipun demikian, neraka masih belum penuh. Dan ini menunjukkan sangat luasnya neraka tersebut. Inilah bukti pertama tentang besar dan luasnya neraka. Kedua, luasnya neraka bisa dilihat dari sebuah hadis berikut ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbah. Kami sedang duduk-duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar wajbah. Wajbah adalah suara gedebuk, suara sebuah benda yang jatuh. Lalu berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadruna mahada, tahu enggak kalian suara apa itu? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi menyatakan, hadha hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifa fahuwa yahwi finnari ilal an. Itu adalah suara batu yang sejak 70 tahun yang lalu dilemparkan dari bibir neraka baru jatuh ke dasarnya sekarang. Jarak dari permukaan neraka sampai ke dasarnya itu ditempuh oleh batu yang jatuh. Dan batu kalau jatuh semakin ke bawah, kecepatannya semakin bertambah. 70 tahun baru sampai itu ke dasarnya. Dan ini menunjukkan sangat dalamnya dasar dari neraka tersebut. Inilah bukti yang kedua, bahwa neraka itu sangat-sangat-sangat luas dan sangat besar serta sangat dalam. Bukti ketiga, selain penghuni neraka banyak dan juga besar, di dalam neraka ada juga para malaikat. Malaikat ada dalam neraka bukan diazab, bukan disiksa, tapi mereka menyiksa dan mereka enggak kepanasan. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat ke-23, waji'a yawma idzin bi jahannam, pada hari itu didatangkan ke neraka jahannam. Apa yang didatangkan? Para malaikat menggusur rantai besi yang berat. Satu rantai besinya digusur oleh 70 ribu malaikat. Satu rantai besi ada 70 ribu malaikat. dan jumlah rantai besinya ada 70 ribu lagi. Malaikatnya aja sudah ada berapa? 70 ribu kali 70 ribu. 7 kali 7? 49. Tambah nolnya 8 ya? 49 ditambah 8 nol. Berarti berapa? 4 miliar 900 juta ya? Nah, itu jumlah malaikatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alf zimamin ma kulli zimamin sab'una alf malakin." Akan didatangkan pada neraka jahanam 70 ribu rantai besi. Setiap satu rantai besinya digusur oleh 70 ribu malaikat. Jadi selain manusia yang menjadi penghuni neraka dengan jumlah yang banyak dan ukuran yang besar, juga ada 70 rantai besi yang satu rantai besinya digusur oleh 70 ribu malaikat. Minimal malaikat yang menggusur rantai besi saja itu ada 4 miliar 900 juta malaikat, belum malaikat-malaikat yang lainnya. Dan hal ini menunjukkan besarnya dan luasnya neraka. Inilah bukti yang ketiga. Bukti yang keempat bahwa neraka itu sangat besar adalah dua makhluk yang sangat besar menurut kita, yaitu matahari dan bulan. Oleh Allah Azza wa Jalla dua-duanya digulung dan dimasukkan ke dalam neraka. Muat itu matahari dan bulan. Padahal ukuran matahari konon katanya, saya belum pernah ngukur, itu lebih besar daripada ukuran bumi yang sedang kita tempati ini, kan gitu. Sebesar itu muat masuk ke dalam neraka. Padahal dalam neraka sudah banyak penghuni, baik penghuninya itu manusia-manusia ahli neraka maupun para malaikat. Dan rantai yang tadi dijelaskan masih muat juga. Itu matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, "Asy-syamsu wal qamar mukawwarani finnari yaumal qiyamah." Bahwa matahari dan bulan digulung oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Nah, di sini diriwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Juga Imam Al-Bazzar meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Imam Al-Bukhari. Berdasarkan hal itulah maka kebayang besarnya dan luasnya neraka. Mungkin timbul pertanyaan, apa sih dosa matahari dan bulan gitu sampai dimasukkan ke dalam neraka? Dimasukkannya matahari dan bulan ke dalam neraka bukan sebagai azab Allah bagi kedua makhluk ini, bukan. Mereka enggak berdosa. Mereka benda mati. Dan tidak akan merasakan panas atau penderitaan api neraka, tidak. Tapi dimasukkannya matahari dan bulan sebagai tambahan azab secara psikis kepada para penyembahnya. Karena ada yang menyembah bulan dan matahari. Fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Takutlah kamu ke dalam neraka, kepada neraka yang kayu-kayu bakarnya terdiri dari batu-batu dan manusia. Para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan batu apa, ada dua. Dua penjelasan. Pertama, batu patung-patung sesembahan dimasukkan ke dalam neraka. Bukan sebagai azab bagi patung itu, karena patung kan enggak berdosa ya. Tapi sebagai azab secara psikis kepada para penyembahnya. Sehingga penyembahnya itu ketika melihat apa yang disembahnya ternyata sama-sama mereka masuk ke dalam neraka, secara psikis ini menjadi hantaman. Semakin menderita ya fisik ya psikis. Nah, ini batu pertama yang menjadi kayu bakar neraka. Penjelasan kedua, batu yang dimaksud di sana adalah batu kibrit. Batu belerang. Nanti ada penjelasan. Kenapa batu belerang yang ada di dalam neraka? Karena batu belerang itu memiliki beberapa sifat khusus. Sifat khusus pertama, batu belerang kalau dibakar memberi efek panas yang lebih besar daripada kayu bakar atau batu-batu lain. Kedua, batu belerang lengket di kulit. Dan yang ketiga, menimbulkan asap yang hitam pekat. Asapnya juga panas. Dan keempatnya, menimbulkan bau yang luar biasa menyengat. Mungkin kita pernah ke kawah gitu ya. Di sana banyak belerang-belerang. Apa bagaimana baunya? Bikin muntah, bikin mual. Oleh karena itulah maka Allah memasukkan batu belerang ke sana sebagai kayu bakar di samping manusia. Walhasil keempat yang dijelaskan tadi menjadi dalil dan bukti kuat bahwa neraka itu sangat luas. Neraka itu sangat besar. Dan besarnya neraka menyebabkan seluruh ahli neraka tertampung. Bahkan bukan hanya ahli neraka, matahari, bulan juga masuk ke dalamnya. Kemudian adanya rantai-rantai besi yang sangat besar dan jumlah para malaikat yang juga sangat banyak. Sekalipun demikian, neraka masih belum penuh juga. Inilah penjelasan pertama tentang neraka dari aspek luasnya neraka. 2 menit lagi kita akan memasuki waktu sholat isya. Oleh karena itu kita tunda dulu pembahasan ini sampai di sini, dan insya Allah setelah sholat isya nanti akan kita lanjutkan kembali. Bagi ikhwan yang belum mengambil air wudhu, dipersilakan ambil air dulu dan kita siap-siap untuk melakukan sholat isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang neraka. Tadi sudah dijelaskan salah satu sifat neraka, bahwa neraka itu sangat luas. Kedua, neraka ada penjaganya, yaitu para malaikat dengan ukuran yang sangat besar. Kekuatannya sangat dahsyat. mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla walaupun sekejap. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun syidadun ghilad 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Di atas neraka tersebut ada para malaikat yang keras dan kasar, galak. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah tentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jumlah malaikat penjaga neraka ini adalah 9 malaikat. Sebagaimana firman Allah, Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar lawahatu lil bashar 'alaiha 19. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Tahukah kalian apa neraka saqar itu? Neraka saqar itu neraka yang tidak menyisakan dan tidak membiarkan, yang membakar kulit, dan di atasnya ada 19 malaikat. Bukan 9 ya, 19 afan. 19 malaikat. Jumlah yang sedikit ini membuat orang-orang kafir tertipu. Mereka menyangka mereka bisa mengalahkan 19 malaikat yang sedikit tanpa mereka ketahui atau tanpa mereka sadari. Sekalipun hanya 19 malaikat, akan tetapi satu malaikatnya takkan mungkin bisa terkalahkan oleh seluruh makhluk jin dan manusia yang ada di dunia. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alnaha iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Tidaklah kami jadikan bagi para penghuni neraka kecuali para malaikat, dan tidaklah kami jadikan jumlah malaikat itu kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Yang dimaksud fitnah adalah tipuan kepada para orang-orang kafir yang menganggap jumlah malaikat itu sedikit sehingga mereka menyangka bisa mengalahkannya, dan mereka bisa keluar dari neraka setelah mengalahkan malaikat yang sedikit jumlahnya tersebut. Itulah ketertipuan orang-orang kafir tentang penjaga neraka yang hanya 19 orang atau 19 malaikat. Ketiga, tadi pertama ukuran neraka, kedua penjaga neraka. Ketiganya, neraka bertingkat-tingkat. Masing-masing tingkatan memiliki kadar siksa yang berbeda. Semakin rendah tingkatan neraka, semakin dahsyat siksanya. dan yang paling dahsyat yang paling bawah. Tingkatan neraka urutannya dari atas ke bawah. Paling atas, paling ringan. Semakin ke bawah, semakin hebat. Karena itulah tingkatan neraka disebut dengan sebutan darokat. Darokat itu tingkatan dari atas ke bawah. Adapun surga disebut dengan sebutan darojat. Darojat juga tingkatan, tapi urutannya dari bawah ke atas. Makin atas, makin bagus, makin baik. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada dalam darak terendah di dalam neraka. Darak itu tingkatan. Dan darak itu adalah istilah atau sebutan yang ditujukan bagi sesuatu yang tingkatannya dari atas ke bawah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, juga Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahumallahu ta'ala. Mereka mengatakan, wal-arabu tutliku fayuqalu tutliku darak ala kulli matasafala kama tutliku daraj ala kulli mata'ala. Orang Arab menyebut darak terhadap segala sesuatu yang urutan tingkatannya dari atas ke bawah, dan mereka pun, orang Arab itu, menyatakan daraj terhadap segala sesuatu yang tingkatannya dari bawah ke atas. Maka disebutkan lil jannati darajat walin nari darokat. Surga tingkatannya disebut darajat dan neraka tingkatannya disebut darokat. Lalu sebagian ulama salaf menerangkan dengan keterangan yang rinci siapa saja penghuni masing-masing tingkatan dari neraka tersebut. Warada an ba'di salaf anna usatal muwahhidina mimma yadkhuluna an-nara yakununa fid darkil a'la wa yakunu fid darki tsani al-yahud wa fid darki tsalis an-nasara wa fid darki ar-rabi as-sabiun wa fil khamis al-majus wa fis sadis musyrikul arab wa fis sabi al munafiqun. Sebagian ulama salaf menjelaskan bahwa para ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid, maksudnya tauhidnya lurus, imannya benar, tapi dia banyak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan kemaksiatannya terlalu banyak, tidak terhapus oleh imannya, oleh kebaikannya, oleh berbagai macam penghapus dosa, akhirnya masih tersisa. Mereka masuk ke dalam neraka yang tingkatannya paling tinggi, paling atas, dan itu paling ringan. Di tingkatan kedua ada Yahudi, di tingkatan ketiga ada Nasoro, di tingkatan keempat ada Sobiun, para penyembah bintang, di tingkatan kelima ada Majusi, penyembah api, tingkatan keenam musyrikin Arab, dan tingkatan ketujuh atau tingkat yang terendah adalah orang-orang munafik. Sebagaimana firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik akan berada di dalam tingkatan yang terendah dari neraka. Di sebagian kitab ulama salaf, tingkatan-tingkatan tadi diberi nama sesuai dengan penamaan Allah dalam Al-Quran. Adapun tingkatan yang pertama adalah Jahannam, tingkatan yang tertinggi, tingkatan yang teratas. Di bawahnya ada Ladha. Kalla innaha Ladha. Ketiga Hutamah. Keempatnya Sa'ir. Kelima di bawah lagi Saqar. Keenam di bawah lagi Jahim. Dan yang paling rendah adalah Hawiyah. Pembagian tadi tidak didasarkan kepada ayat ataupun hadis yang sahih. Itu hanya ijtihad sebagian ulama setelah mereka menelaah ayat dan hadis tentang sifat-sifat neraka-neraka yang disebutkan tadi. Oleh karena itulah, maka tidak seluruh ulama sepakat dengan tingkatan dan penamaan masing-masing tingkatan. Akan tapi yang benar adalah semua nama tadi, baik Hutamah, Ladha, Jahannam, Sa'ir, Saqar, Jahim atau Hawiyah, benar merupakan nama-nama dari neraka yang setiap namanya menjelaskan sebagian dari keadaan di dalam neraka tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa bila sesuatu itu memiliki banyak aspek, baik positif atau negatif, maka sesuatu yang banyak aspek tersebut pasti memiliki banyak sebutan, yang satu sebutannya minimal menggambarkan satu aspek dari hal tersebut. Tengoklah Allah Azza wa Jalla yang sangat agung, memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, yang jumlahnya tak terbatas. Tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa jumlah dari Al-Asmaul Husna. Allah berfirman, walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, silakan kalian berdoa dengan Asmaul Husna itu. Adapun yang menjadi dalil bahwa nama-nama Allah itu tak terbatas, tak ada yang tahu kecuali hanya Allah, diambil dari salah satu hadis. Kata Nabi SAW, siapa orang yang sedang mengalami keresahan, kegelisahan, kesedihan, lalu dia berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin alladhi samaita bihi nafsa. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau dengan menyebut semua nama-nama yang Engkau namakan untuk dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au istathartu bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau dengan nama-nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, atau dengan nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, atau dengan nama yang awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dengan nama-nama yang hanya Engkau sendirilah yang tahu tentang nama itu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Syaikh Utsaimin, nama-nama Allah yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisi Allah, hanya Allah yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk para malaikat. Ini menunjukkan nama Allah itu banyak. Hanya Allah yang tahu. Bukan hanya 99. Adapun orang yang memahami 99 karena salah faham terhadap sebuah hadis sahih riwayat Muslim juga. Nabi SAW menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsoha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa, mengihsa itu bukan menghafal. Mengihsa itu maknanya adalah meyakini, memahami dan mengaplikasikan. Itu ihsa. Walaupun tidak hafal. Sebaliknya, hafal tapi tidak memahami dan tidak mengaplikasikan, ya enggak akan ada jaminan surga. Siapa yang mengihsa, dia masuk surga. Hadis ini tidak berarti nama Allah hanya 99. Lihat tarkib. Lihat susunan kalimatnya. Lihat susunan kalimatnya. Kalimatnya tidak inna asma Allahi tis'atun wa tis'una isman. Tidak begitu. Sesungguhnya nama-nama Allah ada 99. Tidak begitu. Tapi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsoha dakhalal jannah. Maknanya adalah sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama yang siapa orang yang mengihsa kepada 99 ini dia masuk surga. Jadi nama Allah banyak, di antara sekian banyak ada 99. Siapa yang mengihsa dia masuk surga. Sama dengan begini. Saya punya uang 1 juta yang akan saya berikan kepada siapa saja yang hafal juz amma. Apakah artinya uang saya hanya 1 juta? Tidak. Banyak. Miliaran di bank punya orang. Tapi di antara sekian banyak uang saya, 1 juta saya sisihkan untuk saya berikan kepada orang yang hafal juz amma. Begitu maknanya. Kenapa nama Allah banyak? Karena keagungan Allah Azza wa Jalla. Satu nama menggambarkan minimal satu sifat Allah. Rahman, Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Itu semua nama-nama Allah. Satu nama minimal mengabarkan, menerangkan satu sifat Allah. Kalau sifat Allah, kalau nama Allah banyak, minimal sifat Allah itu juga banyak. Dan itu menerangkan betapa agung dan dahsyatnya Allah. Lihat juga hari kiamat. Hari kiamat memiliki banyak sebutan dalam Al-Quran. Disebut Yaumul Hisab, Yaumul Khuruj. Disebut juga dengan sebutan Yaumat Taghabun. Disebut juga dengan Yaumul Qiyamah. Disebut juga dengan At-Tawmatul Kubro dan seterusnya. Ada seabrek, sampai Imam Al-Qurtubi menyatakan nama hari kiamat lebih dari 500 nama. Satu nama menggambarkan satu keadaan. Disebut Yaumul Hisab karena dalam hari kiamat ada hisab. Disebut juga umpamanya Yaumat Taghabun. Taghabun itu ditampakkannya kesalahan-kesalahan karena hari kiamat ya semua kesalahan orang ditampakkan. Disebut juga umpamanya Yaumul Qiyamah yang hanya berdiri karena saat itu semua makhluk bangun lagi. Disebut juga umpamanya dengan Al-Qari'ah. Nama bagi hari kiamat. Mana Qari'ah lah mengetuk, menggedor dengan gedoran yang keras karena kedahsyatan kiamat menggedor hati dan perasaan siapapun yang mendengarnya. Nah, seperti itu. Termasuk neraka memiliki beberapa nama, beberapa sebutan, yang satu nama atau satu sebutan itu minimal menggambarkan satu keadaan. Banyaknya sebutan untuk neraka menunjukkan dahsyatnya neraka yang seluruh gambaran neraka itu buruk dan mengerikan serta menakutkan. Itulah tingkatan-tingkatan dan beberapa nama serta alasan penamaan bagi neraka. Keempat, neraka memiliki pintu. Dan jumlah pintu neraka ada 7 buah. Kalau pintu surga berapa? 8. Lebih banyak pintu surga, 8. Loh, kalau gitu nanti masuknya berjejal dong. Masjidil Haram saja ada berapa ratus pintu, kadang-kadang berjejal ya. Ini surga cuma 8. Jangan khawatir, satu pintunya selebar Mekah Madinah, tenang aja. Kosong kok. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 43-44, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsumun. Sesungguhnya jahannam telah dijanjikan untuk mereka semuanya. Jahannam itu memiliki 7 pintu dan di setiap pintu ada 1 bagian yang sudah ditentukan di kalangan mereka untuk memasukinya. Jadi yang menjelaskan bahwa neraka memiliki 7 pintu adalah Al-Quranul Karim. Ketika orang-orang kafir datang, maka pintu neraka itu dibuka. Ada dialog dulu antara penjaga neraka dengan orang-orang kafir. Apa dulu ketika di dunia tidak ada dai, tidak ada rasul, tidak ada yang dakwah, tidak ada yang beri peringatan, gitu kan? Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar ayat ke-71. Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumarain hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala. Digiringlah orang-orang kafir ke jahanam dengan berkelompok-kelompok, sehingga apabila mereka datang ke jahanam tersebut, dibukalah pintu jahanam. Berkatalah penjaga jahanam itu kepada mereka, apakah tidak ada para rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan memberi peringatan kepada kalian tentang hari kalian ini? Mereka menjawab, ya, dulu pernah datang utusan kepada kami. Jadi mereka ngaku, ya sudah dengar dakwah, tapi ingkar. Oleh karena itu Allah mengatakan, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam itu, dalam keadaan abadi di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang takabur. Ayat ini menjelaskan bahwa neraka memiliki pintu, dan setelah seluruh penghuni neraka tersebut masuk ke dalamnya, pintu itu pun ditutup. Kebayang setelah ditutup, panasnya lebih menyengat. Jangankan di dalam neraka itu ada api, coba umpamanya mobil tuh siang-siang parkir di pinggir jalan, biarkan sejam, setelah itu kita masuk ke dalamnya, apa yang terjadi? Panasnya luar biasa. Orang dikurung di dalam mobil sejam aja di Qatar ini siang-siang, tutup kaca, jendela semua, mati itu. Boleh dicoba kalau gak percaya, karena panas. Apalagi neraka. Allah SWT berfirman, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum mu'sadah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu ashabul mas'amah. Alaihim narum mu'sadah, bagi mereka ada narum mu'sadah. Makna narum mu'sadah, kata Ibnu Abbas, mughlaqatul abwab, neraka yang pintu-pintunya sudah ditutup. Pada waktu Ramadan, pintu neraka ini ditutup. Sebaliknya ada yang dibuka, yaitu pintu surga. Dan ini kita sering dengar, terutama pada waktu bulan Ramadan. Semua penjelasan baik ayat maupun hadis-hadis tadi menerangkan bahwa neraka memiliki pintu, dan jumlah pintunya ada 7. Dan setelah seluruh penghuni neraka itu masuk ke dalamnya, pintu neraka tersebut ditutup, dan itu menambah kesengsaraan orang-orang yang ada di dalamnya. Sifat neraka yang lain adalah neraka bisa berbicara dan bisa melihat serta juga bisa mendengar. Karena neraka tersebut dijelaskan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa mereka bisa bicara dan bisa melihat. Berfirman Allah Azza wa Jalla surah Al-Furqan ayat yang ke-12, idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ketika neraka melihat orang-orang kafir dari jauh, ketika neraka melihat orang-orang kafir dari jauh, maka orang-orang kafir itu mendengar gelegaknya suara neraka. Ini menjadi dalil bahwa neraka itu bisa melihat. Dalam salah satu hadis yang diriwayat Imam Ahmad, juga Imam At-Tirmidzi, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakhruju yaumal qiyamah unukum minan nar laha aynan tubsiran wa udhunan tasma'an wa lisanun yantiqu taqulu inni wukiltu bi thalathah bikulli jabbarin anin wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat akan keluar punduk. Ini apa namanya? belakang leher apa namanya, tengkuk dari api neraka. Dia memiliki dua mata yang melihat, dua telinga yang mendengar, dan lisan yang bisa bicara. Lalu neraka, api neraka yang berupa punduk tersebut berkata, aku ditugaskan untuk tiga jenis manusia. Pertama, bikuli jabarin anit, kepada setiap penguasa-penguasa yang durhaka. Kedua, wabikuli manda'ama Allahi ila'an a'ilahan akhar, kepada setiap orang yang berdoa kepada selain Allah. Nih diazab dalam oleh api neraka. Karena apa? Karena berdoa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada pihak ditujukannya doa itu. Kalau kita berdoa kepada Allah, berarti kita sedang ibadah kepada Allah. Kalau kita berdoanya kepada orang yang sudah mati, berarti kita ibadah kepada orang yang sudah mati. Dan itu syirik. Kata neraka, wa bikulli man da'ama Allahi ilahan akhar, aku ditugaskan untuk mengazab setiap orang yang berdoa kepada selain Allah. Dan yang ketiga, wabil musawwirin, kepada para tukang gambar. Maksudnya menggambar makhluk-makhluk hidup. Bahkan itu azab yang terkeras. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al musawwirun. Manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Berdasarkan keterangan yang barusan, kita tahu neraka bisa bicara, neraka bisa melihat, neraka bisa mendengar. Surah Qaf tadi menyatakan, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari itu kami berkata kepada neraka, kepada jahannam, apa kamu sudah penuh? Menjawablah neraka, apa masih ada tambahan? Dalam hadis lain terjadi dialog, debat antara surga dan neraka. Ihtajjan naru al-jannah. Debat. Kata neraka, masuk ke dalam diriku orang-orang penguasa-penguasa yang sombong. Kata surga, masuk ke dalam diriku para du'afa, orang-orang miskin, orang-orang lemah. Dialog antara surga dan neraka ini menjadi dalil bahwa surga dan neraka memiliki sifat bisa berbicara. Hadis tadi menyatakan neraka bisa melihat, bahkan ayat, dan juga neraka memiliki dua telinga yang juga bisa mendengar. Inilah sifat neraka yang berikutnya. Neraka bisa memiliki pengaruh kepada kehidupan di dunia. Pengaruhnya tersebut memberi efek hawa panas yang menyengat. Bagi orang sini kerasa tuh pasti ya, di musim panas dan di musim dingin. Di musim dingin-dingin, dan itu pengaruh dari neraka. Di musim panas, panasnya menyengat, konon bisa di atas 50 derajat ya. Tidak pernah itu dialami di Indonesia. Setinggi-tinggi di Indonesia paling ya 34-35 ya. Itu pun gerahnya luar biasa. Tapi di sini, naudzubillah, Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtakatin nar ila rabbiha." Faqalat rabbi akala ba'dhi ba'dha. Fa'adina laha binafasain. Nafsun fisyita wa nafsun fisyif. Fa'ashaddu ma tajiduna minal har wa ashaddu ma tajiduna minal zamzahir. Minal jamharir. Neraka curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Mengeluh. Berkata neraka, "Ya Allah, sebagian diriku memakan sebagian yang lain." Lalu Allah mengizinkan kepada neraka untuk bernafas dua kali. Satu di musim dingin, satu di musim panas. Ketika bernafas pertama menghembuskan, dan itu terjadi pada waktu musim panas, dan nafas kedua menghisap, dan itu terjadi pada waktu musim dingin. Oleh karena itu, hadis ini menjelaskan neraka memiliki pengaruh kepada kehidupan di dunia. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Abridu bis-shalah fa inna shiddatal har min fihi jahannam." Dinginkan hawa panas itu dengan salat. Karena sesungguhnya dahsyatnya panas dunia itu pengaruh dari hembusan neraka. Inilah ta'thirun nar ala dunia, pengaruh api neraka kepada kehidupan di dunia. Dan banyak lagi sifat-sifat neraka lain yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang apabila kita jelaskan seluruhnya, habislah waktu hanya untuk itu. Kita masuki penjelasan berikutnya, siapa saja para penghuni neraka dan kenapa mereka masuk ke dalam neraka tersebut. Secara umum penghuni neraka ada dua jenis. Jenis pertama, penghuni abadi, penghuni permanen. Artinya mereka selama-lamanya ada dalam neraka, tidak akan pernah keluar walaupun sekejap. Dan yang kedua, penghuni sementara, tidak akan sementerus, walaupun mungkin sementahun, sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Siapa saja orang-orang yang kekal di dalam neraka? Orang-orang yang kekal dalam neraka adalah seluruh manusia dan jin yang tidak masuk kepada agama Allah di setiap zaman, tidak masuk ke dalam Islam, baik di zaman Nabi Nuh, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak iman kepada risalah yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul, mereka akan menempati neraka secara abadi. Atau masuk ke dalam ajaran Islam di setiap zaman, sebab seluruh agama para nabi Islam. Tapi mereka menggugurkan keislamannya dengan amalan-amalan atau iktikad-iktikad tertentu. Makanya banyak orang yang mengaku dirinya Muslim, suka melaksanakan ibadah atas perintah Allah Azza wa Jalla, tanpa sadar mereka melakukan amalan lain yang bisa menggugurkan keislaman mereka, yaitu orang-orang yang pertama, orang Islam yang menggugurkan keislamannya dengan amalan-amalan yang membuat mereka kufur, keluar dari Islam, atau menduakan Allah dalam hal ibadah. Umpamanya mereka ngaku Muslim tadi, tapi tidak beriman kepada takdir. Ngaku Muslim tetapi tidak beriman kepada salah satu di antara rukun iman atau rukun Islam. Walaupun ngaku Muslim, mereka sudah keluar dari keislamannya karena keingkarannya kepada aspek yang paling prinsip dalam ajaran Islam, rukun iman atau rukun Islam. Tidak iman kepada takdir, walaupun iman kepada yang lainnya, kafir dia. Tidak beriman kepada adanya malaikat, walaupun iman kepada yang lainnya, kafir dia. Tidak beriman umpamanya kepada adanya hari akhirat, kafir dia. Walaupun beriman kepada yang lain-lainnya. Karena apa? Karena masing-masing dari rukun iman satu dengan yang lain saling berkaitan. Satu kesatuan usuh yang tidak bisa dipisahkan. Kafir kepada salah satunya berarti kafir kepada yang lainnya. Coba umpamanya, orang beriman kepada lima rukun iman, tapi iman kepada kitabnya tidak ada. Tidak beriman kepada kitab, sama aja dengan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya mewajibkan kita iman kepada kitab Allah. Atau tidak beriman kepada para malaikat, walaupun iman kepada Allah dan Rasul, sama aja dengan tidak iman kepada Allah dan Rasul, sebab Allah dan Rasulnya mewajibkan kita beriman kepada para malaikat. Tidak iman kepada takdir, sama aja dengan tidak iman kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya, sebab Allah, Rasul dan kitabnya menegaskan adanya takdir. Oleh karena itu, tidak beriman kepada salah satu berarti tidak beriman kepada semuanya. Keluarlah dia dari Islam, walaupun rajin sholat, termasuk rukun Islam. Satu aja diingkari kewajibannya, umpamanya seseorang mengingkari wajibnya sholat, kafirlah dia. Walaupun dia sholat, tapi dalam hatinya meyakini ini gak wajib. Kenapa sholat? Biar dicoblos umpamanya. Kafir dia walaupun sholat. Atau tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, tidak mengharamkan zina, tidak mengharamkan judi, tidak mengharamkan khamr, walaupun mereka tidak melakukannya, tapi dalam hatinya meyakini zina ini halal. Terus kenapa tidak melakukan? Takut AIDS, takut digerebek hansip, makanya gak mau saya. Kalau aman mah mau, umpamanya dia kafir. Judi, kalau dia mengatakan itu halal, boleh. Lalu kenapa kamu nggak main? Takut kalah, umpamanya ya. Kalau yakin menang mah mau. Walaupun dia tidak judi, dia kafir dengan hal itu. Baik kafir seperti ini ataupun kafir dalam arti ingkar kepada seluruh ajaran Islam, konsekuensinya sama. Dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Inilah yang dimaksud dalam hadis-hadis, la yadkhulul jannata an-numam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ngadu domba, yang namimah, yang memutuskan silaturahmi, yang ada ketakaburan walaupun sebesar dzarrah. Salah satu makna dari hadis ini adalah tidak akan masuk surga itu abadi di dalam neraka kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan yang disebutkan dalam hadis itu. Menganggap halal memutuskan silaturahmi, kafir dia. Karena memutuskan silaturahmi nyata-nyata haram menurut Quran. Berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menganggap halal namimah, menganggap halal takabur, kafir dia. Karena apa? Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu penjelasan Syaikhul Utsaimin. Makna kedua sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Kalau orang yang takabur, yang memutuskan silaturahmi dan yang ngadu domba itu mengharamkan perbuatan itu, tapi dia lakukan karena hawa nafsu, dia tidak akan masuk surga secara langsung. Dia piknik dulu ke neraka sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Itulah makna kedua dari la yadkhulul jannah. Maknanya la yadkhulul jannata ibtidaan. Tidak akan langsung pertama kali masuk surga. Dia ke neraka dulu. Itulah orang-orang yang menghuni neraka secara abadi atau secara permanen. Kelompok kedua, orang yang masuk neraka sementara, tidak selamanya. Siapa mereka? Mereka adalah usatul muwahhidin. Usatul muwahhidin maknanya adalah orang yang beriman tapi ahli maksiat. Kemaksiatan inilah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Tapi keimanannya menyebabkan mereka tidak akan abadi di dalam neraka. Sementara. Berapa lama? Berbeda-beda. Sesuai dengan kadar dosa dan jenis dosa yang dilakukan. Makin sedikit dosanya, makin sebentar. Makin ringan dosanya, makin enteng azabnya. Makin cepat dia diangkat dari api neraka. Nah, sekarang jenis-jenis dosa apa sajakah yang menjerumuskan seorang muslim ke dalam api neraka? Ini banyak nih. Poin-poinnya akan kita jelaskan, akan kita sebutkan dulu ya, bisi waktunya gak keburu dan pasti gak akan keburu. Penjelasannya nanti. Dosa pertama adalah al-furaqul mukhalifatul sunnah. Firqoh-firqoh yang menyimpang dari sunnah. Nanti kita jelaskan dalilnya. Kedua, orang yang tidak mau hijrah padahal dia sudah terkena kewajiban hijrah. Ketiga, para hakim yang curang dalam menetapkan hukuman. Keempat, berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelima, takabur, sombong. Keenam, bunuh diri. Bagaimanapun caranya, dengan pedang kek, dengan bom kek, dan apapun motivasinya, apapun niatnya, hukum asal dari bunuh diri itu sendiri sudah haram. Hukum asal dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu sesuatu yang hukum asalnya diharamkan tidak akan pernah menjadi boleh apalagi bagus dengan alasan apapun. Kalau tujuannya bagus untuk menghancurkan musuh, tujuan yang bagus harus dicapai dengan cara yang tidak diharamkan. Nanti akan ada penjelasan. Bunuh diri. Ketujuh, memakan harta riba. Kedelapan, memakan harta orang lain secara batil. Kesembilan, tukang gambar. Kesepuluh, zalim. Kesebelas, ini akhwat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kedua belas, orang yang suka nyiksa hewan tanpa alasan yang benar. Ketiga belas, tidak ikhlas dalam segala amalan, terutama secara spesifik dalam mencari ilmu. 14, orang yang makan dan minum dari bahan-bahan emas dan perak, piring, gelas dari emas dan perak. Dan yang ke-15, alladhi yaqta'u sadr alladhi yudhilun nas, orang yang nebang pohon-pohon rindang yang biasa dipakai untuk berteduh orang, ditebang. Itu ada ancamannya neraka. Dan banyak lagi, tapi 15 poin kejahatan itu pun cukup untuk mewakili kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa yang lain. Itulah 15 dosa di antara sekian banyak dosa lain yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Kita mulai penjelasannya dari poin yang pertama, yaitu firqah-firqah yang menyimpang dari sunnah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna man kana qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Wa inna hadhil millah sataftariku ala thalathin wa sab'in. Thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jama'ah. Ingatlah ahli kitab sebelum kalian berpecah belah sampai 72 golongan. Dan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, 1 di surga. Jadi lebih banyak mana umat Islam yang masuk ke surga apa ke neraka? Ke neraka. Dan 72 golongan. Nah, satu yang ke surga itu al-jamaah. Bertanya para sahabat, "Wa ma hiya al-jamaah?" Apa yang dimaksud dengan jamaah? Beliau menjawab, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Jamaah itu adalah pemahaman dan pengamalan tentang Islam yang dijalani oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu yang selamat, itulah jamaah, itulah ahlus sunnah. Berarti 72 golongan yang lainnya itu yang tidak seperti itu, memahami Islamnya tidak melalui pemahaman Nabi dan para sahabat. Mungkin memahami Quran sunnahnya itu langsung dengan otaknya. Dia ambil ayat, dia tafsirkan sendiri. Dia ambil hadis, dia jelaskan sendiri dan amalkan sendiri. Lalu dengan cara itu dia mengaku, saya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Keliru, itu tidak berpegang teguh kepada Quran sunnah. Karena apa? Karena Quran sunnah mewajibkan kita memahami Quran dan hadis melalui Nabi dan para sahabatnya. Yang sudah kita jelaskan pagi tadi, ya, di doha sana tuh. Bagi yang hadir mendengar, bagi yang tidak hadir ya mungkin tidak mendengar penjelasannya yang rinci dari Quran dan Sunnah. Jadi orang yang menyimpang itu orang yang memahami Quran Sunnahnya tidak melalui pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Mungkin dia memahami Quran Sunnah langsung dengan otaknya, atau memahami Quran Sunnah dengan perasaannya, intuisinya, atau memahami Quran Sunnah dengan kacamata disiplin ilmu yang lain, atau memahami Quran Sunnah disesuaikan dengan tradisi yang berkembang di masyarakat sekitarnya, atau dengan pemahaman-pemahaman lainnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua neraka, yang ke surga adalah ma'ana alaihil yauma wa ashabi, pemahaman yang mengikuti pemahaman aku dan para sahabatku pada hari ini. Nah, oleh karena itu orang-orang yang di dalam memahami Islam dia fahami dengan otaknya sendiri atau dengan disiplin ilmu yang lainnya, pasti terjerumus ke dalam banyak penyimpangan, banyak kekeliruan, banyak kesalahan, dan kesalahan itulah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka sebagaimana yang diancamkan di dalam hadis ini. 72 golongan masuk ke dalam neraka. Timbul pertanyaan, tadi kan dikatakan ahli kitab 72, umat Islam 73. Kok kenapa yang benar perpecahannya lebih banyak daripada yang salah, kan gitu? Itu sama aja dengan pertanyaan, katanya pemahaman atau manhaj salafus saleh itu benar, tapi kok benar berpecah belah? Ya, sama aja dengan pertanyaan, katanya Islam itu benar, tapi kok umatnya berpecah belah? Kan sama pertanyaannya. Bahkan perpecah belahan di kalangan umat Islam jauh lebih banyak daripada Yahudi dan Nasara. Apa jawaban para ulama? Mereka menjawab, justru karena Islam benar, godaan setan untuk menyesatkan pengikutnya jauh lebih dahsyat. Hasilnya itu lebih banyak yang menyimpangnya, mengatasnamakan Islam. Kalau yang lain-lain mah tidak perlu digoda, juga udah sesat. Nah, ini yang benar harus digoda nih. Makanya hasilnya lebih banyak perpecahan dan penyimpangannya. Oleh karena itu, benar salahnya sebuah pemahaman tidak dilihat dari pemeluknya, tapi lihat konsep ajarannya. Benar tidaknya Islam jangan dilihat dari pemeluknya. Kok umat Islam itu identik dengan jorok, bodoh, malas, terbelakang, tidak disiplin, korupsi gitu kan? Oh, berarti begitulah ajaran Islam. Apa begitu? Enggak. Jangan dilihat dari pemeluknya, lihat konsepnya. Lihat sumbernya, lihat Quran Sunnah. Quran Sunnah mengharamkan malas, mengharamkan jorok, mengharamkan tidak disiplin, mengharamkan kebodohan. Semuanya itu diharamkan dalam Quran dan Sunnah. Tapi ini dilalaikan oleh umatnya, yang menyebabkan umatnya demikian terpuruk. Jangan lihat sebuah pemahaman dari pemeluknya, tapi lihat konsepnya, lihat sumbernya. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui dan memahami kenapa umat Islam perpecahannya lebih banyak daripada umat-umat yang lainnya. Inilah dosa yang pertama berupa menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak ayat atau hadis lain yang menjelaskan menyimpang dari pemahaman Nabi dan para sahabat itu diancam dengan ancaman neraka? Banyak. Coba lihat An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Orang-orang yang menyimpang dari perintah Nabi itu hendaklah takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang sangat pedih. Ini ayat. Orang yang menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan umat Islam, nih ancamannya, An-Nur ayat 63. Hadis lebih banyak lagi. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Dalam urusan agama, kalau dalam urusan dunia silakan berkreasi. Adanya pesawat, adanya handphone, adanya internet itu bukan bid'ah. Karena itu di luar urusan agama. Tapi kalau dalam urusan agama di zaman Nabi tidak ada, sekarang diada-adakan, nah itu perkara-perkara baru. Muhdatsatul umur. Fa inna kulla muhdatsat bid'ah. Karena setiap yang diada-adakan yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Disebut setiap bid'ah sesat menunjukkan tidak ada bid'ah yang bagus. Kalau ada orang mengatakan oh kullu di sana bukan semua tapi sebagian. Nah, konsekuensinya kullu berikutnya juga harus diartikan sebagian. Nabi menyatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau kullu di sini artinya sebagian, jadi artinya sebagian bid'ah adalah sesat, sebagian sesat ke neraka. Berarti ada kesesatan yang ke surga. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Maka semua kesesatan pasti ke neraka. Enggak ada yang ke surga. Kalau kesesatan ada yang ke surga, maka berarti enggak apa-apa dong sesat. Semua kesesatan ke neraka. Kalau semua kesesatan ke neraka, berarti kullu di sini semua, bukan sebagian. Berarti kullu sebelumnya juga semua, bukan sebagian. Berdasarkan hal itulah, maka nas ayat, nas hadis gamblang dan jelas bahwa menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebuah dosa dengan ancaman neraka. Apakah selamanya? Enggak. Sementara. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menyebut umatku. Tidak keluar dari Islam dengan menyimpang dari sunnah Nabi tersebut. Tetap dia muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Dan yang lebih parah lagi, yang lebih membuat kita tambah rugi kalau menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gugurnya amal pahala dari amal-amal kebaikan kita tanpa kita sadari loh. Dihapus itu amal-amal baik kita yang tidak tercampur bid'ah, umpamanya infak sedekah kan enggak ada bid'ahnya itu mah, ya menolong orang gitu ya, paling ikhlas tidaknya umpamanya ikhlas ya ada pahala, dengan kebid'ahan terhapus. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Di antaranya surah Al-Hujurat ayat yang kedua menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lah kajahri ba'dikum ala ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi dalam berbicara, seperti sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, lalu gugurlah amalan-amalan kalian tanpa kalian sadari. Meninggikan suara kita di atas suara Nabi, walaupun omongan dengan suara yang tinggi itu omongannya benar, tapi nadanya jauh lebih tinggi daripada suara Nabi, itu mengakibatkan gugur pahala kita. Padahal meninggikan suara di atas suara Nabi itu termasuk penyimpangan terkecil dari sikap seorang muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyimpangan terkecil aja begitu akibatnya, apalagi kalau penyimpangannya lebih besar berupa tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil atau menciptakan, membuat ajaran baru yang tidak dicontohkan ketika mengamalkan Islam. Itu lebih besar lagi kesalahannya. Maka gugurlah pahala-pahala dari amal baik. Begitu mengerikan dosa menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan agama ini. Seperti yang tadi dijelaskan, ingat agama ini wahyu, bukan produk akal, bukan produk perasaan, dan wahyu adalah Quran dan sunnah. Jangan libatkan akal, jangan libatkan perasaan di dalam melaksanakan agama ini, dalam arti membuat-buat hal baru berdasarkan akal dan perasaan. Sudah kita jelaskan tadi pagi, Nabi aja diancam kalau Nabi mengada-adakan perkataan dengan otaknya tanpa instruksi dari Allah, diputus ini urat lehernya ya. Al-Haqqah 44 menyatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Seandainya Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, dia berbicara berdasarkan otaknya atau perasaannya, ya, tanpa instruksi dari Allah, kami pegang dia dengan tangan kanan kami, kemudian kami putuskan urat lehernya seketika itu juga. Itu Nabi diancam seperti itu. Apalagi kita. Inilah dosa pertama yang menyebabkan seorang muslim masuk ke dalam neraka, walaupun tidak akan sementerus, hanya sementara. Dosa kedua, kita akan jelaskan entah kapan. Waktunya sudah lewat, sudah habis sampai di sini. Oleh karena itu, walaupun ini belum tuntas dan belum puas, tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Bila ada pertanyaan, dipersilakan untuk diajukan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Silakan, Pak. Pak siapa? Pak Safi'i dari Jombang, Jawa Timur. Ahlan, barakallahu fiik. Silakan Pak Safi'i. Namanya nama seorang ulama besar yang agung. Imam Syafi'i rahimahullah. Silakan Pak. Surat ayat apa, Pak? Surat apa ayat berapa? Iya. Pak Syafi'i, barakallahu fiik, dari Jombang. bertanya. Beliau pernah membaca ayat bahwa neraka sudah ada tapi belum dinyalakan. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa panas dunia termasuk salah satu pengaruh dari panasnya neraka. Kenapa saya tadi bertanya ayat apa, surat apa, ayat berapa? Karena rasanya belum pernah membaca ayat yang seperti itu. Mungkin ada, tapi sayanya kelewat atau kebaca tapi enggak terhayati. Mungkin tidak ada, barangkali Pak Syafi'i lupa, bukan ayat, mungkin penjelasan orang atau salah satu pendapat orang. Karena apa? Karena Al-Quran dan hadis-hadis yang ada menyatakan neraka sudah ada dan sudah dinyalakan. Disebut neraka, nar, nar. Disebut nar itu kalau sudah menyala. Nar itu api. Kalau belum menyala, tidak disebut dengan sebutan nar. Tidak disebut dengan sebutan api. Apinya ada? Ada. Mana? Belum nyala. Itu bukan api, tapi korek api mungkin. Oleh karena itulah, maka karena ayat dan hadis menyatakan neraka sudah menyala, ya, dan ayatnya sudah kita bacakan tadi, hadisnya juga sudah kita bacakan tadi, coba dicari kepastian surat apa dan ayat berapa yang menyatakan bahwa neraka sudah ada tapi belum dinyalakan. Mungkin ada tapi kelewat. Tapi mungkin Pak Syafi'i lupa, mungkin bukan ayat tapi pendapat sebagian orang. Ya. Kalau ada, kemukakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyudin dari Aceh, silakan. Iya. Iya, barakallahu fik Pak Wahyudin dari Aceh. Bertanya tentang Al-Qur'an yang terdapat dalam surah As-Saff ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hei orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan jihad dengan harta dan jiwa. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa dengan iman kepada Allah dan Rasulnya dan jihad dengan harta dan jiwa bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Ya, betul. Wajib kita yakini salah satu di antara penyebab selamatnya kita dari azab adalah iman dan jihad. Salah satu, bukan satu-satunya. Yang lain-lainnya banyak dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Intinya seluruh kebaikan, seluruh yang Allah perintahkan, salat, saum, talabul ilmi, infak, haji, umroh, dan semua kebaikan yang Allah perintahkan, pada hakikatnya bisa menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah. Kenapa? Karena azab Allah itu disebabkan karena apa? Karena dosa, kesalahan. Dan dosa dan kesalahan bisa dihapus oleh seluruh kebaikan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Rasul SAW bersabda, atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus dosa atas kesalahan tadi. Jadi intinya seluruh amal baik, ibadah, amal soleh itu bisa menyelamatkan pelakunya dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kadar kemampuan menghapus dosa dan azab tersebut berbeda-beda sesuai dengan kadar keagungan dari ibadah yang dilakukan oleh orang itu. Tentu saja sholat jauh lebih agung daripada umpamanya menolong orang, sehingga dosa yang terhapus oleh sholat jauh lebih besar daripada dosa yang terhapus karena menolong orang. Dan doa ibadah jihad fi sabilillah sebagai ibadah yang sangat agung menghapus dosa dengan jumlah yang jauh lebih besar dibanding amalan-amalan yang lainnya. Jadi di saat keadaan mengharuskan, mewajibkan kita jihad fisabilillah dalam arti perang dengan harta dan jiwa, wajib kita berjihad. Tidak berjihad dosa ketika itu, ketika keadaan mewajibkan. Tapi ketika keadaan tidak mewajibkan jihad dalam arti perang, ya masa kita cari musuh-musuh sendiri? Ada orang kafir, tonjok gitu. Dosa itu bukan jihad, zalim. Ya. Kecuali kalau itu di medan perang, bukan hanya tonjok, bunuh. Kalau di medan perang. Tapi ketika dalam keadaan aman, dicari. Nah, matanya sipit, kayaknya kafir. Tonjok. Dosa. Bukan jihad itu, zalim. Karena apa? Bukan momennya untuk itu. Ya. Oleh karena itulah, maka setiap kebaikan itu bisa menyelamatkan pelakunya dari murka dan azab Allah, yang kadar dari dosa yang gugur sesuai dengan kadar keagungan ibadah yang dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Dari mana? Dari Ummahat. Silakan. Pertanyaan dari Ummahat di atas yang kedengaran obrolannya ke sini bertanya, apakah akhwat yang memakai jilbab berwarna tadi? Warna apa? Yang berwarna dari ketat. Hitam juga warna. Yang berwarna dan ketat termasuk yang berpakaian tapi telanjang. Iya. Taib. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, sinfani min ahli nar lam arohuma. Ada dua kelompok ahli neraka yang tidak pernah aku lihat. Maksud tidak pernah aku lihat, di zaman Nabi tidak ada. Salah satunya adalah nisaun kasiatun ariyatun. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Lalu para ulama merinci yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang itu, pertama, dia berpakaian tapi pakaian tidak menutup seluruh aurat. Ada sebagian aurat yang terbuka, itu pertama. Kedua, pakaiannya menutup seluruh aurat tapi transparan, warna kulitnya masih kelihatan, tipis. Itu sama dengan berpakaian tapi telanjang. Ketiga, seluruh auratnya tertutup dan tidak tipis, tidak kelihatan, tapi bentuk tubuhnya, lekuk-lekuk keindahan tubuhnya masih nampak, masih kelihatan. Maka ini pun sama dengan berpakaian tetapi telanjang. Keempat, seseorang wanita yang berpakaian menutupi seluruh tubuh, tidak tipis, tidak tembus pandang, dan tidak menampakkan lekuk dan bentuk keindahan tubuhnya, akan tetapi dia masih menjadi pusat perhatian laki-laki yang melihatnya, baik karena umpamanya ya warna pakaiannya mencolok, nyala gitu ya, pakai pink umpamanya, atau pakai bunga-bunga, atau direkayasa sedemikian rupa sehingga terlihat indah. Apalagi memakai apa? Bros, memakai renda, memakai bordir. Bordir apa bordil? Bordilnya. Bordir. Bordir. Yang itu semua perhiasan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya. Yang dimaksud yang biasa nampak daripadanya itu adalah ma yumkinu ikhfa'uha, yang tidak mungkin disembunyikan. Seperti apa? Seperti pakaian itu sendiri. Karena pakaian perhiasan. Qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Aku telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Jadi pakaianlah perhiasan. Tapi kalau bordir, bros, renda-renda itu bisa disembunyikan, bahkan bisa diapakan? Dihilangkan. Maka tidak boleh ditampakkan. Tapi kalau pakaian itu sendiri ya tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan ya telanjang. Oleh karena itulah, sekalipun menutup seluruh aurat, tidak transparan, tidak menampakkan bentuk tubuh, tapi ada perhiasan yang menghiasi pakaiannya, baik warna ataupun bros, renda, bordir atau yang sejenisnya, maka itu tetap terlarang berdasarkan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, oleh karena itu pakaian yang syar'i adalah yang pertama menutup aurat, kedua tidak transparan, ketiga tidak menampakkan bentuk tubuh alias longgar, yang keempatnya tidak mengandung perhiasan yang menarik perhatian laki-laki yang melihatnya, yang ada di sekelilingnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Masalah dolim. Apakah yang dimaksud dolim termasuk ke dalam tidak memberikan hak kepada anak? Misalnya anaknya banyak tapi kamarnya cuma dua padahal mampu. Itu pertanyaan dari anaknya kayaknya. Apakah termasuk zalim kalau orang tua tidak memberikan hak kepada anaknya? umpamanya anaknya ada 4 kamar cuma 2, padahal orang tuanya mampu. Ya. Iya, kalau pertama begini. Memberikan hak kepada anak tidak boleh juga dengan pemberian yang menimbulkan madarat. Contoh umpamanya orang tuanya kaya lalu anaknya minta laptop, anak TK. Kita beri. Apa akibatnya? Akibatnya waktunya habis untuk main game. Laptop untuk anak-anak untuk main game. Madarat, enggak boleh. Kedua, termasuk kamar. Kalau 4 anak 2 kamar, 1 kamar berdua. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan yang disatukan dan bednya dipisah. Kasurnya tidak boleh menyatu. Kamarnya luas, satu kamar luas ada 2 bed berjauhan dan bisa saling mengawasi. Maka hak anak itu sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Tidak harus satu orang satu. Karena satu orang satu mungkin ada madarat yang muncul. Pertama mubadir gitu ya. Yang kedua belum tentu anaknya mau karena takut umpamanya. Yang ketiga kalau toh mau malah masing-masing ingin satu, jangan-jangan ada apa-apanya nih. Ingin bebas nanti, bebas main game atau kalau ada internet, bebas membuka situs-situs yang berbahaya bagi dia. Makanya madarat. Untuk menghindarkan madarat, satu kamar berdua. Maka itu tidak zalim. Ya. Kecuali kalau umpamanya anaknya ada 8, kamarnya 1. Ya, zalim itu. Padahal dia bisa buat kamar yang lebih banyak. Jadi lihat juga maslahat madarat yang ditimbulkan dari pemberian hak tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tadi ada Bapak. Silakan sling dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, pertanyaan yang bagus dan penting. Tadi disebutkan semua bid'ah sesat. Tapi kita sering mendengar ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dan ternyata yang dimaksud bid'ah hasanah oleh mereka itu seluruh kebid'ahan itu hasanah. Lalu kita tanya, kalau bid'ah yang jelek apa? Mencuri. Mencuri bukan bid'ah, itu maksiat. Karena apa? Karena melanggar larangan Allah. Kalau bid'ah itu menambah-nambah dalam agama gitu. Mencuri, pacaran, zina, itu bid'ah. Itu bukan bid'ah, maksiat, beda. Dan dosa bid'ah jauh lebih besar daripada maksiat. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Jauzi menyatakan annal bid'ata ahabbu ila syaitan minal ma'asi. Bid'ah itu lebih disukai oleh setan daripada maksiat. Makanya target setan kata Imam Ibnu Qayyim pertama membuat manusia kafir atau musyrik. Kedua, kalau enggak tergoda dengan ini digoda agar bid'ah. Kalau enggak tergoda dengan bid'ah digoda agar maksiat, dosa besar. Kalau dosa besar enggak tergoda, dosa kecil dan seterusnya. Ini menunjukkan urutan-urutan tersebut menjelaskan bid'ah itu lebih berbahaya dan lebih besar daripada maksiat. Itu pertama. Kedua, bid'ah itu pelakunya merasa benar. Karena merasa benar gak akan tobat. Gitu ya. Kalau maksiat, pelakunya pasti sadar ini salah. Coba tanya kepada koruptor, salah benar korupsi itu? Pasti salah. Tanya kepada para garong, benar gak ngegarong tuh? Pasti enggak, makanya anak saya biar jadi kiai gitu ya. Tanya kepada para pezina, Apakah prospek ini akan diwariskan ke anak? Ih, amit-amit kan gitu. Yakin itu salah. Karena menyadari salah, meyakini salah, pasti suatu saat dia ingin tobat. Adapun pelaku bidah merasa benar. Kalau merasa benar, gak akan mungkin tobat. Kalau pelaku maksiat dinasihati, dia malu. Pelaku bidah dinasihati, diberitahu, marah. Membenci orang yang menyalahkan. Ya. Nah, adakah bid'ah hasanah? Adanya istilah bid'ah hasanah dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan Al-Athari Al-Halabi dalam kitab Ilmu Usulil Bid'ah. Penamaan bid'ah hasanah adalah bid'ah. Itu beliau menyatakan begitu. Tapi istilah ini ada karena kesalahpahaman dalam menerapkan beberapa hadis tentang hal itu. Setidaknya ada dua hadis yang ingin kita kupas sebagai contoh aja. Hadis pertama adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika menjadi khalifah masuk masjid di bulan Ramadan, orang sholat tarawih sendiri-sendiri. Disatukan oleh Umar bin Khattab, ditunjuk seorang menjadi imam, lalu berjamaah. Apa kata Umar? Ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tuh ada bid'ah yang baik, kata Umar. Umar ahli bid'ah bukan? Oh bukan. Beliau anti bid'ah, beliau ahlu sunnah. Umar ngerti gak bahasa Arab? Jagonya, dia orang Arab. Umar ngerti gak Quran? Hafal Quran. Umar dipercaya gak oleh Nabi SAW? Oh, kata Nabi, kalau ya Allah tidak mengutus aku sebagai Nabi, pasti Umar yang diutus. Tah Umar yang sehebat itu mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah itu, berarti ada bid'ah yang baik. Ini hadis pertama yang dijadikan sebagai dalil adanya bid'ah hasanah. Bagaimana penjelasan hadis ini? Para ulama menjelaskan, di antaranya oleh Syekh Ali Hasan Al-Asan dalam kitab Ilmu Usulul Bid'ah juga tadi dibahas ini. Pertama, hukum taraweh berjamaah secara syar'i sunnah dan bukan bid'ah. Karena pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Berarti berjamaah taraweh adalah sunnah. Itu pertama. Kedua, ditambah dengan adanya hadis sahih dari Nabi SAW. Beliau menyatakan, man qama ramadhana ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul laili kullih. Siapa orang yang melakukan qiyamu Ramadan bersama imam sampai selesai, dicatat bagi orang itu seolah-olah orang itu sholat semalam suntuk. Jadi oleh Nabi dianjurkan, diiming-iming, sholat berjamaah tarawih itu nih pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Sholatnya cuma setengah jam, bahkan di sebagian masjid di kampung cuma 15 menit, pahalanya semalam suntuk. Ya, jadi semua itu menunjukkan bahwa sholat tarawih berjamaah secara syar'i sunnah. Tapi kemudian dihentikan oleh Nabi SAW. Kenapa dihentikan? Nabi menyatakan, aku khawatir Allah akan mewajibkan tarawih. Melihat apa? Melihat antusiasme yang besar dari umat. Sampai masjid penuh, enggak bisa menampung jamaah yang hadir. Padahal baru hari keempat tuh. Nabi enggak datang. Sudah penuh. Besoknya kata Nabi, aku tahu apa yang kalian lakukan, tapi aku khawatir nanti Allah mewajibkan. Itulah yang menyebabkan beliau tidak melanjutkan. Tapi beliau tidak melanjutkan, tidak merubah hukum sunnahnya tarawih berjamaah, enggak. Karena ada alasan takut diwajibkan. Akhirnya tarawih tidak lagi dilakukan berjamaah sampai bertahun-tahun. Setelah Nabi wafat diganti Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar berapa tahun? 2 tahun. Lama kan? Di zaman Umar baru diadakan lagi. Secara bahasa seolah-olah ini baru. Sehingga secara bahasa karena ini baru, sesuatu yang baru secara bahasa disebut bid'ah. Oleh karena itu penyebutan Umar ni'mal bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah ini adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Kalau bid'ah secara syar'i artinya mengadakan amalan baru dalam agama. Itu secara syar'i. Kalau secara bahasa segala yang baru itu bid'ah, itu secara bahasa. Tarawih berjamaah hukum asalnya sunnah, tapi lama enggak diadakan, lalu diadakan lagi seolah-olah baru, maka secara bahasa itu adalah bid'ah. Maka perkataan Umar ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini, maksudnya bid'ah secara bahasa. Makna Umar adalah ibadah yang dianggap baru, yang terbaik adalah ini. Tapi hukum sholat berjamaah sunnah, bukan bid'ah. Oleh karena itu perkataan Umar tidak menjadi dalil dibolehkannya kita mengada-adakan kebid'ahan lalu dicap dengan bid'ah hasanah. Itu pertama. Hadis kedua. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Panjang ini. Abdullah bin Mas'ud menyatakan sesungguhnya Allah melihat seluruh hati manusia dari awal sampai akhir. Lalu Allah menemukan hati Muhammad SAW sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah memilih dia untuk dirinya dan mengutusnya untuk mengemban risalahnya. Diangkatlah jadi nabi. Karena beliau orang dengan hati terbaik. Lalu Allah melihat lagi hati-hati manusia lain selain hati Muhammad SAW. Lalu Allah menemukan hati para sahabatnya sebaik-baik hati manusia setelah hati Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya dan penolong-penolong nabinya. Jadi kenapa ya? Orang yang oleh Allah dihidupkan zaman itu di Mekah menjadi sahabat nabinya adalah orang yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Abu Hurairah dan seterusnya. Kenapa kita tidak dihidupkan di zaman itu di Mekah oleh Allah? Kita sering ngelamun, saya terus terang ya sering ngelamun. Ketika membaca sejarah Nabi SAW dan para sahabatnya lalu ngelamun. Seandainya Allah menghidupkan saya di zaman itu di Mekah, pasti saya yang akan menjadi Abu Bakarnya. Ya, pasti saya akan menjadi orang terdekat Nabi, kemana Nabi pergi saya akan ikuti, kan gitu. Gombal. Kenapa Allah menghidupkan saya zaman ini di sini? Bukan di sini, di Indonesia. Karena hati saya adalah hati yang tidak layak mendampingi nabinya. Buktinya apa? Buktinya dihidupkan di zaman sekarang di sini juga tidak menjadi orang terbaik. Kalau hati seperti ini hidup di zaman itu dalam keadaan begitu, mungkin jadi Abu Jahal ya. Coba lihat penderitaan Bilal bin Rabah. Dijemur, ditindih dengan batu agar keluar dari Islam. Apa yang keluar dari mulutnya? Ahad, ahadat. Kuat gak kita begitu? Coba Ammar bin Yasir. Bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah disiksa. Habis-habisan sampai kedua orang tuanya meninggal. Agar murtad, tapi tetap. Adapun Yasir, bapaknya Ammar, diikat keempat anggota badannya, ditarik oleh keempat ekor kuda ke arah yang berlawanan. Copot. Ibunya lebih mengerikan lagi. Ammar datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku telah memperoleh siksaan. Seandainya siksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, gunung itu akan hancur berkeping-keping. Bayangkan. Tapi mereka tidak murtad. Kuat gak kita? Hijrah. Kita kalau haji atau umroh dari Mekah ke Madinah, kebayang ya, pakai bis ber-AC gitu ya. Itu sudah keluh kesahnya banyak para jamaah tuh. Dulu para sahabat jalan kaki melintasi padang pasir yang tandus panas, berhari-hari dikejar-kejar orang kafir, meninggalkan kekayaan saudara orang yang dicintai, rumahnya, menuju ke tempat yang masih blank. Bagaimana nasib mereka kelak? Mampu gak kita begitu? Nah, enggak kan? Makanya oleh Allah gak layak dihidupkan di zaman itu. Kalau orang seperti kita hatinya dihidupkan di zaman itu, mungkin menjadi musuh Nabi SAW. Tapi pas dihidupkan di zaman sekarang ini, lumayanlah, gak jahat-jahat amat kita. Ya. Lumayan. Nah, jadi lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Allah menemukan bahwa hati-hati para sahabat sebaik-baik hati manusia. Setelah hati Nabi SAW, lalu mereka dipilih untuk menjadi sahabat Nabi. Nah, setelah itu Abdullah bin Mas'ud menyatakan, fama ra'auhu hasanah fahuwa hasanatun innallah, wa ma ra'auhu sayi'ah fahuwa sayi'atun innallah. Maka apa saja yang dipandang baik oleh para sahabat, maka pasti itu pun baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh para sahabat, pasti itu pun buruk di sisi Allah. Nah, hadis ini, kalimat ini, ucapan Abdullah bin Mas'ud, bukan ucapan Nabi SAW, sering dipakai sebagai dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Dengan maksudkan, apa saja yang dipandang baik oleh manusia, pasti baik juga di sisi Allah. Nah, kebid'ahan-kebid'ahan dipandang baik oleh manusia, kan begitu ya? Berarti baik juga di sisi Allah. Maka disebutlah bid'ah hasanah. Ini dalil kedua. Apa bantahan para ulama? Pertama, ya, kebid'ahan itu tidak dianggap baik oleh seluruh manusia. Hanya oleh segelintir manusia. Manusia lain menganggap buruk. Itu pertama. Kedua, yang dimaksud ucapan itu apa yang dipandang baik oleh para sahabat, bukan oleh seluruh manusia. Dan para sahabat memandang buruk seluruh kebid'ahan yang diada-adakan. Ketiga, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, andai benar hadis itu bunyinya apa yang dipandang baik oleh manusia pasti baik di sisi Allah, maksudnya bukan manusia awam, bukan manusia bodoh, tapi harus manusia terbaik di setiap zaman, yaitu para ulamanya. Apa yang dipandang baik oleh manusia terbaik, yaitu para ulamanya, berarti dia juga baik di sisi Allah. Karena para ulama memandang baik sesuatu berdasarkan ilmu. Dan para ulama menganggap amalan bid'ah itu buruk, bukan baik. Dengan demikian tertolak pulalah kehujahan hadis ini. Maknanya bukan seperti itu, tapi seperti yang sudah kita jelaskan barusan. Berdasarkan hal itulah, maka kehujahan atau argumentasi tentang adanya bid'ah hasanah gugur sudah. Terlebih adanya istilah bid'ah hasanah, pertama bertolak belakang dengan hadis bahwa setiap bid'ah sesat, tidak ada yang bagus. Yang kedua, adanya istilah bid'ah hasanah menyebabkan seluruh bid'ah nanti dianggap hasanah, sehingga tidak ada lagi bid'ah yang buruk. Kalau kita tanya, kalau bid'ah, ada bid'ah hasanah, coba berikan contoh bid'ah yang buruk yang saya apa. Mereka bakal bingung, pasti nunjuknya tuh mencuri, tuh zina, tuh mabuk, itu bid'ah sayyi'ah. Padahal itu bukan bid'ah, tapi apa? Maksiat. Sekarang sudah jam 10, kurang 2 menit. Masih ada 3, waduh. Satu aja lagi lah, terakhir, sok. Apakah fotografi termasuk gambar? Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian menyatakan iya, Karena bahasa Arab foto apa? Surah. Gambar bahasa Arabnya apa? Surah juga. Ya. Menggambar bahasa Arabnya apa? Taswir. Memoto apa? Taswir juga. Coba umpah kita di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram, ceklek, ceklek, ceklek, foto. Ada orang, mafi taswir, mafi taswir. Artinya apa? Itu bahasa Amiyah. Secara kaidah nahu salah. Mafi taswir artinya tidak ada taswir. Tapi maknanya, enggak boleh foto-foto, enggak boleh foto-foto. Oleh karena itu, fotografi menurut sebagian ulama termasuk gambar yang terlarang. Ada enggak ulama yang boleh? Kan ada. Di antara Syekh Al-Bassam yang dijelaskan dalam Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, beliau mengkiaskan fotografi dengan bercermin. Tidak ada bedanya. Kalau fotografi haram berarti bercermin juga haram. Karena bercermin berarti melihat gambaran kita di balik cermin itu. Padahal bercermin secara syar'i tentu saja boleh, bahkan ada doanya. Oleh karena itulah sebagian ulama membolehkan. Dengan syarat tidak diperlakukan dengan perlakuan yang haram. Bagaimana memperlakukan dengan perlakuan haram? Salah satunya ini yang banyak dilakukan orang dan ini yang menjadi motivasi utama orang foto-foto. Apa perlakuan haram itu? Yaitu menjadikan foto sebagai media untuk riya. Ketika haji, cepret, cepret, cepret, pajang. Dalam rangka apa memajang itu? Menunjukkan ke orang, tuh lihat saya waktu haji itu, waktu umroh itu. Ya, ketika kita ke negeri lain, ke luar negeri yang dianggap siapa yang berkunjung ke sana hebat, foto ceklek-ceklek dipajang, dipampang di Facebook, di Twitter, ya. Kemudian di rumah, di ruang tamu. Nah ini ketika saya di Perancis nih. Kali ini ketika di Jerman, ini ketika di Italia, ini dan seterusnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar, wah kamu hebat, sudah keliling dunia. Kan rata-rata itu yang motivasi di foto ya. Coba, kalau kita melihat foto banyak orang diantaranya ada kita. Siapa yang kita lihat dalam foto itu? Kita. Dan kalau kita tunjukkan ke orang, foto siapa yang ditunjukkan? Foto kita. Ini saya nih. Yang lain-lain bangga akan ditunjukkan. Itu dalam rangka tafakhur, berbangga-bangga dengan apa yang menurut kita layak dipuji orang. Dan lebih berbahaya kalau itu ibadah, ketika haji, ketika umroh gitu kan? Seperti itu. Akibatnya amalan haji dan umroh bisa terhapus gara-gara foto. Ya, itu yang pertama. Kedua, dalam kasus tertentu foto bisa wajib. Untuk apa? Untuk menghindari manipulasi di bidang hukum. Contoh umpamanya adanya fals foto di KTP, di paspor, di surat nikah, di ijazah, wajib. Kalau nggak ada fotonya bisa dimanipulasi. Saya umpamanya bawa surat nikah dengan istri saya, bawa aja istri orang, gitu ya. Itu siapa istri saya nih? Surat nikahnya, tapi nggak ada fotonya, bisa dimanipulasi. Ngelamar kerja ijazah, ya, pinjam aja ijazah kawan yang cum laude, ya, kan nggak ada fotonya, pakai nama dia, ngelamar, wah ini bagus nilainya, diterima langsung jadi dirut. Padahal layaknya OB dia. Dalam rangka menghindari manipulasi di bidang hukum wajib ada foto. Oleh karena itulah sebagian ulama ada yang membolehkan fotografi karena sama dengan bercermin, akan tetapi setelah jadi fotonya tidak boleh diperlakukan dengan perlakuan yang bisa jatuh ke dalam haram seperti ria-ria tadi ya. Adapun fasfoto untuk laporan kegiatan umpama kepada donatur sebuah kegiatan, bukti laporan nih ada foto-fotonya atau buka bersama dikirim dana dari luar nih fotonya sebagai bukti gitu ya, atau untuk KTP, untuk ijazah, untuk password, maka itu dibolehkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja, mudah-mudahan Allah kelak mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.